بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون Innal ladzina ta'tamna wa ngada ta'tuduna kang padha nyembah sira kabeh. Aya ta'tuduna tegese nyembah sira kabeh min billah sanggen kampo pangeran. Wong-wong sing mbok sembah liyane pangeran iku ibadah niku ya kang kula kabeh. Manglu katon kang den miliki amsalukum sepadane sira kabeh. Fatuhu mongko donga sira kabeh hum ing alladzina. Falyastasi mongko supaya nyembah den iso alladzina lakum kedue sira kabeh. Ayat doa akum dikese ing penjaluan-penjaluan sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina iku wong sing bener kabeh. Bener fi annaha ngakoni ing dalem sak temene alihah, alihah iku alihah tenu pangeran tenan. Suma kaliyan namung kono njelasno sapa Allah wa ya ta'ati ing bangete apese alihah. Wa fadli abidihim lan keunggulane atau keutamaane wong sing nyembah alihah alihim ngalahno ing atase alihah alihim ngalahno ing atase alihah faqala mung kodhawu sapa Allah alakum arjuli yang syuna biha alakum ana ta kedue alihah arjuli nggih pira-pira sikil yang syuna kang iso lumaku sapa alihah biha lan arjuli Amlakum onotoy kedui alihah Aibbal alakum onotoy kedui alihah Aibin di tangan jamu yatim Yap tisu nakang kodo Gawe jotos atau gawe kekuatan Soko alihah dihaklan Aibin Amlakum onotoy kedui alihah Ayunun te kira-kira meripat Ipsiru nakang kodo nyali soko alihah dihaklan Aibin Amlakum onotoy kedui alihah Ayunun te kira-kira kubeng Yasmau nakang kodo ngerungu soko alihah dihaklan Aibin Istighfar mengingkar dan utai jawu amla dunu istighfar mengingkar. Elai satu keseorang itu lagu mengetui kafir seperti alih aku seono ko perkorong hingga liga sanging mengkono mengkono istilah arjul tak berusai. Mima sanging perkorong gua kau mengutai ma itu lagu mengetui siro kafir. Fakih kau mau kalah kau yopo tak kuduna menyembah siro kafir lu mengalih. Tawa antum halai di siro kafir lu akan mulu sempurna. Wa antum halai di siro kafir lu akan mulu sempurna. Apa nih halang, apa nih keadaan utawa wujudin yang belum dinimbang alihah. Kulit bu syurga kaku, pun utapa siro ya lagu maring kafir Mekah, ya Muhammad ya Muhammad. Utu syurga kaku, utu wajah aja syurga kafir syurga kaku, yang kira-kira mitra, mitra-mitra syurga kafir, itu sekutunan syurga kafir, ilahe lagi maring rusaknya yang itu. Ilahe lagi maring rusaknya yang itu. Semua itu nih, mongkono ini gak berkayasa syurga kafir. Tegir tojo ya siro kabeh ni ini tu. Falatun dirun mongko rasa. Nopo ni. Nya kei tenggat waktu. Mongko jo nunggu siro kabeh ni ini tu. Tum hiluna tegese nya kei tenggat waktu siro kabeh. Pak ini mongko saat temen ini tu ni ku lauber. Ku rapper studi sopo ini tu di kumpulan siro kabeh. Inna wali ya Allah. Inna wali saat temen ni kekasih ini tu. Tawa senguasa ini tu. Allah Allah. Inna waliyya Allah ay mutawalli umuri tegesidat sing wasani urusan-urusan itu alladhi rupani zat nasdala kang nurono sopa lagi alkitab yang kitab atau panduan al-Quran atau sikur wa huwa alaihi Allah wa tawallahi ujogo sopa wa asolihina yang kira-kira mungkin sholat dihidihi kelawan penjagaan Allah Waladina utawa wong akeh satuna kang nyembah sira kabeh ning dunia saking saliyane apa iku la tapi una iku ora kuwasa sapa aladina nasrohum ing nulungi sira kabeh. Wala an kusahun lan ora ing awak dhewe ne aladina yang suruna padha iso nulungi sapa alika. Fatih fa mangko kale kaya apa bali berdiri sapa ing sedih ing lan alika. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u lamun ajak-ajak sira kabeh utawa nyelok sira kabeh ngundang sira kabeh rumin alika ayil asnama tegese sira-sira berhala ilal huda maring siji petunjuk la yasma'u mongko ora iso ngrungu sapa alika wa tarahum yang zuru na ilaika wa hum la yusiruna Wataro lan ngali sira Muhammad bin ing Aliha ai asnama disebut bergolo ya Muhammad. Yang guru naiku padha ningali, ingkang padha ningali sapa asnam bile kamaring sira. Ayu ko bilu naga, tegese padha madhep sapa Aliha ka ing sira. Iso madhep karena diri kok dene wong sing ningali. Wa rusale ke Aliha iku lan sira ora padha ningali sapa Aliha. Khudil afwa wa mur bil ma'ruf. Khud ngalapa siro al-akhba yang gampang dikurang ayin yusro diksi gawe sikap gampang min akhlakin nas yang kira-kira akhlak-akhlakin menulis wala tafas lan ojo bahas siro anda sangking akhlakin nas wa murlan perhenti awas siro bil ma'ruf lan barang sing ape ayin ma'ruf diksi barang sing ma'ruf sing ape sing dikenal wa akrib lan ningo siro wa akrib lan ningo siro maksudnya berbalik siro adik jahilin sangking piro-piro wong sing budu Fala tuqo bilhum, mongko ojo badini siro, ojo males siro kuning jadi bisa fahim sebab budu-budu ini jadi wa imma yan zahon naka minas syaito minas pun wa imma yan zahon naka lan ono kalani ngeridu utawa ono kolo menggoda fihi ku tetap ngalem imma itu homununin asartiyah dan itu menonon asartiyah imma ilmati dan ilma yang jadi yang zakon naga itu ngeridu atau membolak-balikkan pikiran membolak-balikkan pikiran kain sirok nasyaitan di sangkring setan apa nadun, apa sisi ridua iya srifka amma umri tabi yusorifun iya srifka lamun minggokno kak ini sirok amma sanging bertoro umri takkan jentrentah sirok di iblatma apa sorifun, apa barang si minggokno pas pahit bila, mongkon jaluk mbawur sosiro bila ibak mpoh utai dawa fasta itu jawab syarti, jawab syarat wa jawabul amri, utai jawab amar pas pahit bila iku mahluk pun ten buang, ayat fa'u angka mongkoy iso nolak sopa Allah bu ingnas bi syaitan angka sangi siro ayat fa'u bi syaitan nolak sopa Allah bu ingnas bi syaitan angka sangi siro indah usah temi Allah sami indah tinggi dana dirkau lima yang pengucapan alim untuk datang birso di sisi kelawan penggawian pengen ini belum terang lagi. Niki jelas surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu dia mulai apa? Innalladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Niki surat-surat apa? Makkiyah. Artinya ayat pak ayat ini niku Makkiyah. Meskipun secara umum surat napa niki? Surat Ar-Ra'd napa niki? Ar-Ra'd ya, niku dia banyak yang Makkiyah. Surat ayat ini jadi jelas. Persis ayat ini jelas Makkiyah. Jadi sebenarnya Makkiyah itu gampang. Ada satu peradaban yang sangat tidak rasional. Ini tuh tiang nimbah bergolo, patung Hubal, patung Laka, patung Busya. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nimbah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu dikan ngelengaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadah nam salukum. Yo podo kuwi. Nak pancen iku pangeran tenang kuwi di penjaluan kemudian mereka disuruh ngijabahi disuruh mengkabulkan permintaan itu. Falias dadi punapa? Lakum ing kuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ada di masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan, itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, itu ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, dengan terminologi Kristen, yang nonton Yakobus itu dulu, kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakubiyah, gereja-gereja Yakobus, Nasturiyah, dan sebagainya. Sehingga zaman Patron itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional. Dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubia, Nasturia, dan macam-macam. Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah, ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya kerisa mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah, imbas ini. Wong Arab itu gengginan. Jadi gengginan. Nah, kalau nggak kau nih Isa naik pangeran dulu, ya setuju tapi rapat setuju. Foto-foto duit pangeran juga begini. Akhirnya karena mereka di zaman patron itu malah benar, zaman yang nggak ada nabi, ya, zaman yang tidak ada apa? Itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan, artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanat, zat yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu al-aziz, berhalanya dikatakan al-uz, al-uzja, yang agung. Al-lata juga gitu dari kata al-ilah. Ada hubal, ada lata, ada uzja, ada manat. Sampai ada ayat afara'aitumul lata wal uzja wa manat tsalitsal ukhra alakumul dzakar walagul punya. Itu sebetulnya itu personifikasi dari tuhan-tuhan yang mereka bayangkan. Jadi al-manat jadi manat, al-aziz jadi apa? Al-uzja. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya dewi keberuntungan, dewi kewangin, dewi dewa hujan, dewa petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak biarawati, kayak biara, kayak ya kayak di apa itu, di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya, di Shaolin Temple atau apa itu jadi. Terus kemudian di Arab juga sih. Ini pulau cerita. Bencaman rapati tenang masjid di langkah. Jadi gua orang sejarah ini. Mulanya orang ulama, kecuali rapati tenang itikaf. Mereka ulama itu kadang aneh. Mereka anggar tempat-tempat suci. Iku mulai bisik, sehingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Karena Tuhan-Tuhan itu juga zat-zat suci, lata uzat juga kok masjid haram, di jajaroka. Jadi barang suci, jajar itu barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata ya Allah, sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini bersamaan rata sejarah. Jadi ya ada hikmah, orang Islam merasa ngerapati ikhikap di masjid, semalam ya, yang dalam-dalam ya ada hikmah. Ya ada hikmah, ya ada hikmah, ya ada hikmah. Dulu zaman Nabi Nuh, itu ngadepi satu tradisi. Waqalu la tadarudna waddaw wala suwa'aw wa'la yahusa wa ya'ufan wa nasra waqad agallu kasih. Waddan suwa'an yahus nasr. La tadarudna waddaw wala suwa'aw wa'la yahusa wa ya'ufan wa nasra. Itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau tak nikah, kalau sudah sedia di Jerman, kalau Soekarno, orang-orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diri di setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Sejarah, orang-orang soleh itu harus diabadikan, maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan-kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari dewa-dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke Cina, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia adalah personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Nah, Arab sebagai sebuah bangsa yo ketularan kejangkitan penyakit itu. Akhirnya juga gawe dewa dewi sing rupa latar nopo hujan. Mana kalau bolak balik matur tengah sini yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung Bunda Maria. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus di salib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa, Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional. Di mana tingkat keabsahan Yesus bagi Tuhan itu kayak apa? Rasionalitasnya kayak adanya itu haru. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampai santri lah, sing ngaji mungkin ibu santri tahu sih mantep lah. Kalau patung berdoro kalau nyekel bulu ini nak wangi, dan benda irungnya itu rawangi. Soalnya kualat tenang. Mau kemana nak patungnya ibu tua, sampai bunyi-bunyi dewan, mau beli ibu beti tenang. Soalnya dia kualat tenang. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Sing dicolong. Niku lu kalah, anane lu kalah mbek karismane bentuk patung sing mewakili dewa dewi. Apa meneh diceluk iki patunge Bathara Kala. Iki apa meneh saleh wong Islam wis mengerti nggih patunge Jibril lan malah sakral. Wah, patunge napa? Jibril. Dadi lha jaman nggih bisnis patung napa? Jibril. Kok wong wedi. Patung Mikail. Wong sing mesti. Lha iku derene kanjeng Nabi dari Quran wa tarahum yang guru na ilaika wa hum la yusirun. Mbok pentelengi sawakane males tenan wong sing mesti. Lah kula nek selawat ya nek iki anak iki ya yen ambil patung dhewean yo mirip. Artinya sawangane kaya punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di keraton Jogja, di Taman Sari atau apa itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bathara Guru, Bathara Kala, ini tolak bala. Soalnya tidak ada patung itu ada bala. Padahal ada lah, ada bala. Karena sudah kadung diberi fungsi, ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan dan sebagainya. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilapan oleh Quran, in hiya illa asma'un sammai tumuha antum wa kuma najalallahu bihamin sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang beken, itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Jadi tadi, karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Sama kalau melihat film-film India, seorang kalau mau nikah, ngerti kembang menggunakan patung apa, dewa keberuntungan, bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas orang kobra reputasinya matanya uang. Lalu itu di mitos, no, gak apa? Patungnya gak apa? Keberuntung. Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaram no, apa? Patung. Mereka tetap membunuh akal. Lalu fungsi Ka'bah zaman itu kegusur ambil patung. Kau patung nyelata Uzza itu lebih keren dibanding Ka'bah sama kotak. Wah, itu lo tenang. Ka'bah bentuknya kotak, wireng, rajinah, itu bagus. Itu ngalih bentuknya apa? Ini fungsinya kayak apa? Patung. Lalu ada kismahnya Ka'bah bentuknya rajinah. Kotak, wireng, pun. Hajar Aswan, hajar Udeng, pun. Gak keren-keren untuk diep, malah ber, cawang impok, malah didel. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan lewat patung, misalnya Jenderal Sudirman ya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Jadi ulama itu jenis fanatik patung haram ya. Wah, soalnya haram, tetap rapi. Jadi ke pulau, nah, pulau ini apa? Aku malah seneng, nak menisan haram sih ngasih. Jadi malah kalau sekarang gak kanggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana. Orang lihat patung malah biasa, itu gaweanku. Ini rumi tak tambah lebih lelah memputung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Hina. Tapi bahwa sejarah, ya, ini kalau cerita sejarah, bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dicatat. Sehingga Islam, ini pun mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar digambar. Karena bagaimanapun, saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad. Misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar Nabi. Lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Sehingga Nabi Muhammad sama sekali tidak boleh digambar, tidak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah, sama jatuh-jatuh terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan sekedar fisik itu tidak boleh ada surat sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala. Bukan kepada jenazah itu. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Sehingga andai kan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surat sujud li adamiyin. Ada bentuk fisik, kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Ya, kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi. Tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anawahul Yahud. Kita kudu kuburo ambiyaihim. Mata jid. Nanti kita kok kasih. La'anawahul Yahud. Kita kudu kuburo ambiyaihim. Mata jid. Wong Yahudi ku laknat malhun. Setiap orang kuburannya Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang yang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu al-yahud, kita khudu kubur abiyahin. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi, itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya raudhah, supaya syariahnya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampean ngerti. Mulanya nak cara kula untuk kompromi itu, oke lah kita ibadah di masjid saja atau di raudhah saja. Untuk di syariahnya Nabi ya baca sholawat atau Quran saja. Karena biasanya standarnya ulama, kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering mengatakan, La'anallahu yahud, ittakhudhu kuburo anbiya'in, napa? Masjid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural, punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling apa? Masjid. Nah itu terus kayak apa secara bukti? Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya, tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan-perjalanan ideologi di mana supaya menghindari suratu sujud diadamiin, ya, suratu sujud diadamiin. Sehingga kalau cerita, sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Karena bagaimanapun tidak boleh ada suratu sujud diadamiin. Nah kalau sampean tanya, kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, semua malaikat disuruh nama? Itu semua mufasir sedunia, entah itu alikan apa saja. Itu sepakat sujudah tasiyatin, atau sujudan sinan. Sampean lihat tafsir apa saja, arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, sekedar hidup. Sujudah tasiyatin, atau sujudah infinan. Infinain. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, ndiluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di salat. Karena sujud di salat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Faham ya, ini ben sampean ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud, yaitu kayak sholat apa? Janazah. Nanti kalau nanti cerita tentang ngaji, nah, sholat janazah itu kayak Abu Nawas. Abu Nawas itu nanti kayak imam, ini sholat janazah keliru, ini ruko. Ya itu, tak tahu. Abu Nawas, sholat janazah di ruko sujud. Wah, itu dosanya berat. Mungkin aku raruh orang sujud, rasih sepuluh. Jadi terus, dia berbicara, wah, anggar aku sholat janazah, orang rukuk sujud, berarti dosanya ringan. Langkah di rukuk sujud, berarti dosanya berat. Ya, mereka kaget salah. Nah, baru itu senang, anggar orang-orang di Imam Abu Nawas, gak rukuk sujud, senang, ringan. Berarti apa ini? Wah, dia anggar di rukuk sujud, ya berat. Padahal ya berkara salah. Ya. Paham ya? Dan sejarah-sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Waqalu la tadzaruna waddaw wala tuwa'aw wala ya'udha wa ya'uqa apa? Sampai jelok yang tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dipahat di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Ya, biasa saja ini dulu, gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu itu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian dapat kembang yang sikile. Mungkin yang mana tak? Generasi saya ini rasa kejar dapat kembang yang sikile. Diabung apa? Sikile. Ngabung sikile bujurnya orang masih belum, ngabung sikile pak? Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng merapi rawa wong bilat, tapi baru tiga patung tiga nopo, bilat-bilatan tiga barokah barok. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Elen toh itu waktu lah ya guru wala, ya ibu piye waktu. Sejauh ya kue, kok saya ini buat sembah, buat puji bu. Karena apa manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam lain arang mau patung mati-matian, haram tenan. Tu haram-haram lo tenan. Karena takut nanti ada nopo penyimpangan, ada peralihan psikologis gimana naik rupa patung, sawangane wataro gum yang guru naik ilaika wagum lain, sawangane yang menggelit tenang, dulu kowe kan. Nah, nabi Ibrahim praus nabi, ini bukan elang nerang no kaum ini nak patung ramah pak. Mungkin kamilane ya ini, kowe cerita-cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua, ono patung malin. Ibrahim ini terus yang patung pilih-pilih di peroroni kabeh. Terakhir kapaknya di kalungnya patung paling gede. Aku sangking kangelan yang rangkona patung di rumah waktu, bapak sembah itu. Waktu itu bareng itu kok ngapain id, kan pas itu hari id, hari besar. Bareng apa ibadah patungnya sudah protol, karek yang gede, bapak nopo, kapak, kalungan. Terus, kalau manfa'ala hadza fi aliyatina innahu laminal Zolimi. Wah, dolim tenang, wong merokoli patung. Sopo semua ini terus. Kalu sami nafatan yaskurhum yukalu lalu. Sing sering nyek berolo ya bro, yang paling sing wani merokoli ya apa? Tapi Ibrahim juga kamu. Dan Nabi Ibrahim itu kan rajin setengah jajah. Dan itu turun yang rata. Dan Nabi juga kadang aneh-aneh turun yang rata. Ditakok lagi lah ya. Tapi kok malah aneh turun yang rata. Ayo, aku kebetulan banyak mengajukan permohonan yang perbintangan. Jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya ini urung disembadan. So, akhirnya Nabi Ibrahim malah aja ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih. A'an tafa'al tahadha bi'alihatina nama? Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Ya Ibrahim, kau labal fa'alahu kabiruhu. Aku orang gua petel, tak apa nanti gua petel. Ini tak apa nanti gua petel, aku orang gua petel, tak apa nanti gua apa? Akhirnya ketuanya, semanu kisu ala rusihim, lakot alim ta'an naha ula imayan. Hei, woi, jangan tenang, ntar wan patung, tak apa itu, prokol itu orang, orang patung ya, raya itu. Jadi ketuanya, terus mulanya Ibrahim kan yang panggil, ufil lakum wali mata buduna mintu. Ya, itu paling anehnya ya gue ngerti ngono kok sembah kan kalian yang baik. Gue ngerti narai topo kok. Ufil lakum balima ta'buduna mintu lillah apalah tak. Tapi sudah saya katakan tadi, karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi. Soalnya patung Bunda Maria apa, hubungannya sudah tinggi. Ketika dirusak, mereka emosi. Akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan, yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Ya wis. Saiki Ibrahim obong. Wansuru alihatakum. Kamu harus menyelamatkan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ra bela itu piye? Wong pangeran diprotoli kok kowe diam-diam ta? Akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangkit. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian ngaram nono kok mari saat ini itu kata sofa marwah ini saat ini nembek geger dia itu bukan itu keberatan saat mas atau sofa marwah dirubah nah, pemerintah Wahabi ya nyaman aja ngomong Wahabi paling tenang. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Wes lantak dunia ngamuk Allah ini hobi. Muka ini tu macam apa model macam ni? Kau kau yang berbau-bau fisik, berbau-bau di sakral no. Ini kau apa? Dirusak. Nanti tak nanti orang Islam tak dunia kira-kira perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah sah tahu rasa hukum media dan sebagainya. Orang hati tenang-tenang aja. Kayak hobi, dan rubah-rubah barang yang kira-kira tinggal sakra-sakra sakra ini kalau ini guru guru-guru ini ya rada kurang ajar, tapi masuk akal enggak, emangnya ini aku wadihnya guru-guru ini aku cerita hak tangan-tangan ini aku pemerintahan wadih ya tak kisah lihat budi ini ya, muka pemerintahan wadih NO itu ya kapan cek gua apa ya. Itu bukan non kuburan sakral yang waktu ini bukan mulai bukti bukti cuma. Lah misalnya pemerintah berarti model NU model santri. Wah itu juga enggak mungkin suai enggak juga enggak. Pemerintah untuk kagai. Anggur bos sampai akhir titok-titok. Lah nak mek titik lah pengen tak juta uang lah. Kapa protol kah? Kapa? Mungkin suai direbu, rebusan. Ya tangan-tangan ya bener, ini ya remaja kurang aja tapi bener. Ya ada hikmahnya, dan dia tidak dukung Wahabi, ya ada hikmahnya. Arab dikuasai banget. Tidak ada kabar, tidak dikuasai. Ya tenang ya. Cara ulama di Papua oleh Nong, ada tiap orang kaji, ada apa? Nyuwili, ada kebanggaan. Ada yang ada yang mulai ada Sulaiman. Ada dia kemuliaan yang ada, ini ada batu kak. Batu kabar. Maya sampai juga itu, memang agama itu misteri itu. Mulanya kalau setuju majabi Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat hekasat pral masjidil. Ini ku mutlaku makkah. Jadi sholat itu asal ada mulut. Majab tapi ini kan dekat, fakir tapi itu dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah, maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh, maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh, yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah, wawah, jihadi Mekah. Jadi, kiblat miring sedikit-sedikit ke Meksiko, untuk Mesir, Abu Hanifah, atau Mulan itu, tidak apa. Karena itu ya, itu dari kekuatan Tauhid, karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ilallah apa ikbal alallah. Sebenarnya kita madep ke Tuhan bukan madep ke Ka'bah. Itu samping dulu perjalanan tauhid itu panjang. Itu ya ada hikmahnya madep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman adat Cina juga ada patung, adat Kristen juga ada. Dan lalah jahiliyah tengah Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Mana wonten hikmahnya? Ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk itu. Makanya ya ibadah wae jumatan yang masjid, orang yang ngomah biasa-biasa. Mau tempatin nanti tidak begitu biasa. Mulai sering di luar itu kamu tahu, gus mengalir rasa sholat tahiyat dalam kehidupan, bagai kau sakau. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama, jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Sehingga Nabi juga. Sampai juga Nabi latas aru buyu takung kubur. Rumah kamu sujud kudu ning masjid tok. Oh, mau lho juga jeneng kubu. Nggih kula biasa ngomong nggih tanggo, aku lama rasa mbok waras. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya juga. Ketika ada sahabat setelah sholat perdu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid. Itu hadisnya sahabat. Nabi juga, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat, ketika sholat qobliyah ba'diyah. Ketika di rumah, belok TV, ambil bojo bakas duit. Bu, gorengnya ijek tau orang, gak ada anget, saya panas, gak ada kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu, roe takok ning bojomu kopi, teh, makanan. Mergo bar itikaf ning masjid. Bar budi, itikaf pembudi, masjid. Sehingga rumah kayak ini, cara Nabi kuburan. Ndak rumah, itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qobliyah. Bu sajadahnya mana, aku mau sholat. Pak gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak akhirnya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Sehingga di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Roro nih, rata sholat masjid, rata sholat masjid. Wah itu parah, rata masjid, rata rumah itu. Wah itu parah. Nah ini buatan sholat, buatan termasuk itu. Kalau ini buatan sholat di masjid, karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Sehingga anak-anak kita nih, bapak itu kalau datang sih sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat. Itu dalam memori anak-anak kita. Sehingga disunatkan sholat qobliyah, qobliyah safar, sholat ba'dah safar. Itu semua ulama sepakat kesunatannya dibuyut dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi wazkur nama rislati buyut dikunnah min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian-kalian harus ingat fi buyut dikunnah min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai-kiai alim itu punya sunnah, misalnya lima waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh tidak di dalam. Sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, pedang goreng, teh panas, kopi hangat. Itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang si itikaf di masjid, bermaji di masjid. Mulai juga bapak-bapaknya pakanan. Akhirnya kalau yang anak bapak, bapak-bapaknya pakan. Lihat kalau ini nak buat itikaf itu, kalau orang tolak di masjid, orang mau pakok. Jadi itu orang lama nekat bareng. Oh enggak, kalau kok ngomong-ngomong orang mau pakok, akhirnya kan pakok. Jadi nanti yang lain, orang tolak di masjid, gue. Aku harus bertolak ke rumah. Ibadah aku tak kena rumah. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu. Cuma Nabi ngapian, mulai orang ngapian gitu saja. Tapi harus ada, memang ulama yang jelas. Kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita ngiranya masjid itu tempat ibadah dan menikah kita. Makanya Nabi dulu nanti dawuh, ju'ilat lanal ardu kulluha tohuron, watur batuha tohuron. Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidah. Watur baruha tahuran. Cuilat lanal ardu kulluha masjid. Termasuk bonus saya sebagai nabi yang tidak didapatkan nabi-nabi sebelum saya adalah cuilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi, seantero dunia itu masjid. Sehingga umatnya nabi tidak masalah hidup di Eropa, di Amerika, di mana semua buminya Tuhan. Semuanya sah untuk kita sujud. Sampai rauh-rauh tanpa kutuk sujud nanti ini masjid. Masjid ini gawean ahli sunnah. Bila orang pura tinggal jamaah, waduh, wakil orang aliran sengane-aneh, jumatan uang juga, nah jumatan uang ini orang, saya kira jumatan ini kandang tapi tak ya, harus dilatih, umat harus dilatih bahwa tempat beribadah pada Allah itu di mana saja, jilat lanal ardu kunduhan apa mas, bahwa ada sekte-sekte yang masjidnya dengan syarat tertentu, kalau tidak di masjid ini tidak, saya itu sesat, tidak bisa. Kalau itu makmum masjid Muhammad Yahya, biasa, rumah aliran dengan anak, biasa. Kalau imam pastera benar makmum, biasa. Kalau itu masalah itu paling fanatik. Fanatik biasa maksudnya. Fanatik tidak ada masalah. Muasa lataran itu sujud yang mengerang tak anggap positif. Lalu ada kali tahun di daerah Mimbang, daerah pinggir hukum. Ibu cara santri fakir, sholat islam, kalau kita biasa makmum. Kanca-kanca, santri kita tinggal di kita, tak ada yang kata tinggal di kita. Itu sebetulnya ada buah. Tapi cara kita ada buah. Mesti terminal Semarang keluarnya lagi, dari Semarang kita sering sholat. Dan nak jumatan, kita tanya yang matang pula. Kita sering gitu lalu. Kita sering cara fakir, kita sering buah. Buah, rasa Allah. Kaya ada buah. Kau nak yasa mengampun rokok. Kau takut, ngelecehnya lembaga ibadah. Mau dibaca apa-apa malah rambut sama. Malah kena yasa mengampun rokok. Tapi apa yang rakyat dari gua? Bisa orang kesel, kusnudon. Artinya bisa orang kesel, ya ada, kusnudon. Kue, wes kesel, kusnudon. Ya artinya, ya ada, wes kesel, kusnudon, ngomongin orang. Berarti kowe loro wis kesel iki jek robo. Karena aku enak wis ora kesel iki swarga mergo. Kulo ora apa kok andani pegel, kulo kita pegel berjilid-jilid tak wono pengalaman. Hukum-hukum ngoten nuwun pengalaman. Aku ora ngerti ana ana, gereje-gereje cepet mikir, wah sayange sing ana wis bahas. Wis mikir, tapi kulo mikir. Ya masalahnya mau ngurahan daripada depan kalah kan aku isben. Tapi sebetulnya setiap ulama itu memang harus menjaga konstitusi keulamaan. Itu termasuk Nabi sendiri begitu. Itu kenapa Sayyidah Aisyah begitu sering cerita tentang tahajudnya Nabi, doanya Nabi setelah tahajud. Itu andai kan semua ibadah Nabi di masjid itu tidak akan ada hikayat-hikayat Aisyah. Sampai detail Aisyah cerita bahwa Nabi sholat kata warung atau gamaru sampai sikil ini melompok itu di rumah semua sampai doa-doa yang panjang Allah mas alfi kolbi nuron wa fitami nuron wa figasori nuron wa anjamini nuron wa angkolfi nuron wa ali nuron itu di rumah sehingga Aisyah tahunya Nabi ya ibadah itu Khadijah tahunya Nabi ya ibadah itu. Orang Pak Samerian, yang masjid religius mulai terjemahkan. Tak kok kopi panas juga, kalau orang tak bisa, ngapok. Waduh, salah. Yang marah-marah tak ngapain kopi, tidak bisa ikut dunia, ngamu, tidak usah. Itu marah-marah karut-karuan. Akhirnya tukaran berkola tinggir pecah. Kiai kok tukaran berkola tinggir. Mereka terjemahkan. Mulai bakatan itu. Kalau buat nanti tangkret, misalnya piring pulau hilang, atau tinggir pulau kesayangan, buat nanti tangkret. Kalau nunggu nganti tak lagi gaya kopi darah nomor 7 kilo, kalau tak ambil urusan dunia selesai. Ya gaya kopi dewi di biasa mama. Saking saya ingin melatih bahwa keluarga itu harus ilawah di rumah. Dulu Nabi itu begitu, mau pergi sholat, mau datang sholat, malam habis tahajud dan sholat. Sehingga Aisyah itu tidak bisa menuntut banyak pada Nabi itu tidak bisa. Karena taunya Nabi yang mau sholat, terus bakat agama, ya sudah. Nabi sang nemene bakat agama iku nganti nak poso ora karo-karo. Sesuk tak kok. Sah. Disarap. Mboten ya Rasulullah mbeda di dhuwit ra disarap. Ya wis tak poso. Jadi taunya itu logika-logika agama ya sudah kalau udah jadi sarapan ya puasa. Kalau sampean puasa mung boleh utang. Terus kene kapitalis sudah sih. Akhirnya kita kan dari dunia ke dunia, dari ke dunia apa? Wah, mulanya harus ada yang mengingatkan pulang. Lantas alu bunyi takum nopo, kubu rumahmu itu jangan jadikan nopo. Itu harus jadi. Ya memang dimulai dari perilaku lah. Ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Ya ibadah itu jangan dihabiskan di masjid. Sebagian harus di rumah. Ya itu soal jadi nopo. Lantas alu bunyi takum kuburan itu Nabi Dawud saat sahabat teriikat di masjid saat sering sholat di masjid. Lahir ya, mau balik-balik kabeh mbak jadi ya, melahirkan kesesatan. Lagi ya, dia ingin balik itu terus rasau di tapi ya, kalau sholatnya kok oh, mbak, ya, wes, nanti kumpul, sampai-sampai akhirnya sudah senang itikaf, gak mau tablet ya, itu repot, namun waktu itu gue gede mau itikaf, ya salah gedhe mbela sing asal istikah tapi ora tau salat ning omah wujute. Menawa iki tak warai tengah-tengah iku iso salat menit di umum-umum wong sing umum tapiat ya tapiat umum-umum sing umum-umum wae pun. Jadi ini mulai ditambah sholat. Istrinya Nabi juga diingatkan itu. Waskur nama yuslati duyuti kunna min ayatillah wal hikmah. Waskur nama yuslati duyuti kunna min ayatillah. Istri para Nabi, hendaknya yang kamu ingat itu apa-apa yang dibaca di rumah kamu. Apa yang dibaca Nabi di rumah kamu? Yaitu Nabi sering deres Quran. Nabi itu kalau deres diulang-ulang. Misalnya beliau cerita ke Aisyah, tapi Jibril datang ke sini. Biasanya dia datang ke sini itu setahun sekian kali. Sekarang kok sekian kali itu ada apa? Terus dibacakan Qurannya apa? Sehingga tahunya Aisyah ya tentang begitu. Nabi itu gak pernah batas dunia. Dia nak rabi duit itu tadi. Kalau kita akan kebalikan sih. Yang pondok mulang tenanan, yang masjid ibadah tenanan. Sekali mulai keduh. Kedang kedang hilang pangan anak yang ngamuk. Orang tu bilang kalau dia no, mana boleh tahu kalau kecil berkorupsi orang di mana. Oh iya, kalau dulu ulama paling sering marum. Perkara ni ingin menyepelekan dunia itu ini. Karena kalau kita tak marum, itu biasanya ngoten. Kiai dari marum tak pantas, murukah. Baru mulai ngamuk bucu ini mesti lebih cepat atau sedia nomah. Nama mana yang marum malah dia kecil berbucu, berkorupsi wah, war. Dan nanti kan gegere walian tuh. Ustaz sedia ramangan, sedia ramangan. Itu geger keren tuh. Maksudnya kan kelebihan makanan. Itu geger terhormat tuh. Geger ngono lu yang terhormat. Kalau lebih sering gak mau butuh pula. Ustaz sama ramangan, gue sebelah buatan mana. Ya gampang tuh, nak niat ngamal kayak Ustaz Amri selesai. Daripada geger urung mangan, gak mau butuh itu geger gak keren. Mereka geger kelaparan, geger kedungsaan, itu gak keren. Podo-podo geger, geger kelebihan, itu gak masalah. Geger itu butuh keren, itu gak keren. Pulau Elmoni, ya tadi Pulau Elmoni, berarti itu tak Elmoni. Jadi podo-podo geger, geger sing nopo, keren. Mau geger, mau geger gak keren. Juga ada kata serbutan warisan, orang pulau dia senang geger keren, berarti bapak mati ninggal tuh. Geger lah perkorong, gue itu dulur, tak utangi rawleh, waduh, barang muruah jadi geger. Mau utang rawleh lah barang muruah, jadi geger gak keren, geger gak keren. Kuang tak rawleh kakak, tak jadi duit rawleh, wah keren, geger rumah gak keren. Posisi zaman ngemis aja lo, jadi nak ngene. Dulunya tak nakil orang tuh bagian keren, itu termasuk geger keren. Karena dalam unsur kelebih, bagian. Paham ya, jadi lewat ngaji ini sampai menjadi tahu bahwa Nabi itu sampai masjid sendiri sebagai bentuk fisik yang dikatakan bahwa masjid adalah Baitullah itu saja oleh Nabi dianjurkan tidak untuk menghabiskan ibadah, tidak boleh orang ibadahnya dihabiskan di masjid. Jika dalam riwayat-riwayat hadis sahih bahwa Nabi sholat raweh qiyamul lail, artinya tidak raweh, qiyamul lail itu hanya 8 hari, wafi riwayatnya hanya 6 hari di masjid. Setelah sahabat mengikuti jejak Nabi di masjid banyak makmum Nabi akhirnya tidak mau ke masjid lagi. Sholatnya total di rumah. Dan itu hadis. Dan sama saja, wah, ngono rasa terawih di masjid. Wah, ya, tapi banyak riwayat yang menunjukkan betapa Nabi itu tidak ingin menghabiskan semua bentuk ibadahnya di masjid. Itu riwayat-riwayat sahihah. Sampai tentang qiyam Ramadan kan kata lebih pertama Nabi menambahkan sholat lebih, hari kedua lebih, hari ketiga hanya sahabat banyak yang makmum, hari keempat banyak makmum, tapi hari ke-6 sampai ke-8 Nabi sudah tidak keluar lagi. Nabi ternyata qiyam lailnya dihabiskan di rumah, karena Nabi itu tadi aturan mainnya apa? La tas'alu buyutakum kuburan, rumah kamu itu jangan sampai menjadi kuburan. Biarnya persuasananya hanya makan dunyo, tisi, itu sudah. Dan sama lagi roh hikmah, kenapa orang tahu sholat tahiyat masjid, tapi dia pulau sama roh hikmah, umparan rapi yang berdindut. Tapi sama roh ilmu nih, artinya ya lumayan, itu kan. Kemarin umat kita ini kalau gak di kei cengono ini orang takut tenang. Misalnya kayak pulau mumi, wong ya orang takut. Berhubung orang-orang ya takut mudinya, ya takut muadzinnya, ya takut. Terus nyusah gue ditakut. Wah, ini buat nanti sholat tahiyat masjid. Tak mau, saya tak mau. Aku kiai, baru semua, baru sholat, baru ngamal ke suwakek. aku baru ke sawah, baru rumah sapi, itu sholat tahiyat masjid. Bangunan yang memang rumah sapi, ini masjid rasolat. Jadi ya, gendenan dengan aku, kiai kesel ya, sholat berdua ya. Itu sebetulnya ada hanya buyonan. Dulu Nabi juga mengajarkan itu, tapi ya dengan cara Nabi. Itu ada sahabat yang menghabiskan ibadahnya di masjid, kemudian ditegur Nabi, la taj'alu buyutakum napa? Kuburan. Rumah kamu jangan jadi apa? Ini contoh paling gampang tentang TPG-TPA. Itu sudah banyak keluhan. Pulau Jawa ini termasuk yang berpendapat TPG-TPA itu bagus sekali ya, karena menjadikan anak-anak kecil bisa baca Quran. Yang agak lupa itu kalau dulu tradisi nenek moyang kita, leluhur kita itu setelah kita ngaji di Langga itu masih ngaji sama ibu. Saya itu baca Quran Khatam itu sama mbak saya. Ketika saya baca Khatam kedua itu sama ibu saya. Jadi setelah ngaji di pondok sama kangkang, saya pulang itu masih ngaji sama ibu. Itu membekas sekali. Selain membekas di keluarga suasana Qurani, juga keluarga itu membawa nur. Jadi harusnya anak-anak TPG-TPA, meskipun orang tuanya tidak bisa baca Quran, itu harus diajarkan setelah di rumah, harus dibaca. Sehingga rumah ini juga suasana Quran. Jangan semua bentuk ibadah dihabiskan di sekolah. Nanti itu anak itu akan setelah di rumah langsung ingat TV, sinetron, urutannya mesti begitu. Itu beda saat di sekolah ngaji, nanti di rumah masih ada jadwal apa? Sehingga rumah itu sudah identik dengan saat melihat TV, saat menyelesaikan. Tapi masih ada suasana nopo teleji. Dan itu yang diinginkan Nabi. La taj'alu buyutakum nopo. Nah, setelah kita sering ada suasana begitu, frekuensi batas dunia juga minim. Frekuensi kedengsangan juga minim. Paham ya? Itu sehingga makanya ini kembali lagi. Masjid meskipun tempat ibadah itu juga tidak boleh menyandra kita. Masjid bagaimanapun hanya tempat fisik. Di antara tempat-tempat yang sunat ibadah. Tapi khusus umatnya Nabi, nyatanya Nabi bangga Ju'ilat lamal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tohu. Dulu Nabi dulu sholat harus di masjid. Ketika era Nabi tidak sholat di mana saja. Fa'ayu marad julin adrokat di sholat pasal lihai umatan. Di mana saja kamu ketemu tempat sholat dari nama nah, bukti bahwa kiblat Ka'bah tidak segalanya adalah sholat di mana saja boleh dengan keadaan apapun. Mulai sampai misalnya sholat, pesawat kamu sedang mengukuri Ka'bah, ya tetap boleh sholat. Makanya di fikih diterangkan, untuk musafir yang sedang dalam kendaraan, sholat khaytumah tawad jahat rohilatuhu. Jadi kalau kamu dari Jakarta ke Jogja, kalau harus sholat, ya harus sholat, meskipun madhep nyetan. Ya karena dari awal kiblat itu hanya bagian dari aturan syariat. Tapi hakikat menghadap kita adalah hilang. Sehingga sholat istighfar, haithumah, tawajah, rohil, masuk kemana saja. Bagaimana sih kalau misalnya di bis malam kita sedang nasir? Menurut Fekir juga harus tetap sholat. Orang sujud itu tidak akan salah. Sehingga menurut Fekir, meskipun bis itu masuk ke timur, kita tetap sholat masuk ke timur. Meskipun kita nasir, tetap sholat. Namanya sholat ukur masil karena harus waktunya sholat, kita sholat. Meskipun dalam keadaan nasir, dalam keadaan tidak sempurna. Itu bukti bahwa dari awal disyariatkannya sujud supaya ada keterkaitan manusia dengan Allah itu saja. Kemudian ada aturan syariatnya, misalnya harus nutupi aurat, harus suci, harus masuk kiblat. Itu aturan syariat. Tapi aturan syariat ini saat tidak dijumpai karena keadaan kita di pesawat atau di bis, jangan sampai terus aturan hakikat dihilangkan, yaitu tidak sholat sama. Karena tujuan sujud adalah dengan Allah itu saja. Sehingga masuk. Enggak masuk Ka'bah juga harus tetap tuh sujud. Makanya sholat istighfar tidak wajib masuk kiblat. Sholat ihramil waktu juga ada harus tuh sujud. Ayo coba baca bulan itu puasa bulan Muharram ini bulan. Bulan itu nanti rois kitab fatum. Ini paling pusing nak ketemu cacat. Kecara kitab mungkin puasa sebulan Muharram itu sunnah. Kemuliaan Nabi Musa selamat kafir. Akhirnya kali Nabi putus, wong Yahudi wae poso dina tanggal 10 bulan. Mulane kowe ya kok poso. Lah mati dalam banyak kesempatan sering ngerti kan qul qul ya wong Islam iku kudu di tradisi sing beda karo wong Yahudi. Akhirnya sing kita muen di terangno di sunnahane mulai tanggal 9. Kena 10 tok nggih wong. Akhirnya terang iki dimulai tanggal lah wami sama karena tanggal 9 sunate sunat Ari sunat yang baru. yaitu berbeda dengan Yahudi. Wani sama dengan alasan ini. Nah tanggal tonggok kadung raposo, kue tok poso tanggal 10, disunat apa poso tanggal 10? Dan itu beung ya. Dan pake-pake apa itu? Nak kadung raposo tabuha, disunat apa poso tanggal 10, dan itu beung ya. Kata aku lah tak ada. Walah aku kepingin beso ya kok repot. Kepingin beso ya uji poso ini kok poso. Waduh, mati. Oh, gue juga pengen beso ya kok repot. Poso tanggal 10, poso 10, 11. Tak kepingin beso, rasa. Lelanguna tu kalau misalnya nak digoten orang kumisen ni, aku gak bodoh yang Yahudi, yang kau Yahudi kumisen gak sih? Wah, kita wes beso kalau tu gak kena marah. Wah, ya, beso kalau tak jenggo, kau nwe tu gak kena marah. Wah, mana yang rusak, semua bater mana yang keluar dari kenangan kakak tentang bahwa fakih itu memang bisa disoal. Lain sing ahli-ahli fakih ini kudu mikir, fakih itu memang bisa disoal. Keluar itu isi eling tenan, teman jadi roh itu kangelan tenan. Ya pertanyaan. Kalau sudah kadung ada jamaah itu kan ada urutan. Misalnya Abdul Sufuk itu sok yang paling dekat imam. Sing paling hebat adalah An Yaminil imam. Kalau menurut aturan fakih kan kalau imam sama makmum, makmum pertama kan An Yaminil imam. Makmum kedua An Yasari imam. Terus kalau sudah ada yang ketiga datang, yang dua ini agak mundur, kemudian yang tiga ini jejer. Berarti An Yamini imam, An Yasari imam, sama Sulfal imam. Tapi fikih kan tetap bikin urutan, paling afdol yang An Yamini imam. Dari kanca kula, kalau begitu Gus, diaktualisasi saja. Jadi desain masjid jangan imamnya di tengah, nanti resikonya ada yang An Yasari imam. Mesti ada yang dari kiri. Saya ini imamnya dempet loh itu, ini ngelor. Sehingga semua makmum An Yamini imam. Jadi imam itu masjid misalnya, imamnya di tempat tengah. Dempet loh paling lor, sehingga semua makmum An Yamini imam. Umur gue dari paling afdol An Yamini gampang tuh, supaya An Yamini imam kafe, imamnya di tempat pojok. Bapak pojok kiri otomatis makmum An Yamini apa? Imam. Wah, ya nak kena mutajilah itu repot pertanyaan. Jadi akhirnya kalau tanya lah, lah nak desain masjid wis ngono paling abdul tinggi. Paling abdul itu paling parah ke imam. Anak ngono rubut imam. Ketika bentuk masjid begitu paling abdul toh. Ya sing paling parah ke imam. Anak ngono rubut imam. Artinya mubeng ae mubengi napa? Makanya deh, pertanyaan begini itu nakal tapi penting. Mulai pulang saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi pengagum mazhab Hanafi. Aduhan, saya itu bermadzhab Syafi'i, tapi saya banyak mengagumi mazhab Hanafi. Andai kan tidak ada mazhab Hanafi, maka semua masjid di Indonesia tidak sah. Semua masjid di dunia mungkin tidak sah. Karena mesti secara matematis salah. Kalau sholat wajib menghadap ke Ka'bah, Ka'bah itu luasnya berapa meter? Dengan tiga di Ka'bah itu meter. Luasnya, wonten 40 meter, 10 ini luasnya itu 16 meter. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah yang 16 meter, harusnya desain masjid luasnya maksimal 16 meter. Padahal masjid kadang luasnya sampai 20 meter sampai 30. Bayangkan kalau dari Indonesia secara teori matematis sampai ke Mekah itu sudah beda negara. Gitu. Kalau dari sini sudah menyimpang 1 meter itu kali sekian negara kira-kira ya, lintas nomor negara. Kalau sholat wajib menghadap Ka'bah dan Ka'bah itu 16 meter harusnya desain luas masjid maksimal 16 meter. Karena di luar itu mesti melenceng kan? Lenggih dong, misalnya masjid tambahnya 20 meter, mesti orang yang anak berak Ka'bah. Bodoh patung Cleopatra, bodoh Fir'aun. Lho itu kalau kali sekian negara kan melecetnya kan? Nggih, Mas. Mulai kula niku kafir dengan mazhab Syafi'i itu mak berat. Mazhab Syafi'i itu menyatakan harus ainul kiblat. Kalau tidak ainul kiblat, sakral masjidil. Tapi Abu Hanifah itu mengatakan nafsu Makkah, Masjid Haram di situ artinya mutlak apa? Makkah, pokoknya asal Makkah. Sesuai menurut kakwati, asal Arab Saudi. Orang terima Makkah, asal Arab apa? Saudi. Jadi barang kaku hati ya jatal Timur Tengah, ya kambahan dan Timur Tengah itu apa? Tidak, artinya begini ya, kita memang fanatik mazhab Syafi'i. Tapi ada ruang-ruang di mana kalau kita tidak mengakui mazhab Hanafi itu repot. Repotnya itu tadi, Ka'bah itu sudah jelas-jelas hanya luasnya, diameternya misalnya itu 16 meter. Itu kalau harus masuk Ka'bah, artinya desain masjid harus maksimal 16 meter. Lah ya lucu loh, kabeh masjid kudu 16. Lah ini nak masjid jamek sing jamak ewo-ewonan nak koyo kereta api. Karena desainnya harus luasnya 16 apa? Itu nanti harus kayak gerbong apa? Tapi hanya ini mempertahankan 16 apa? Meter mempertahankan ini lupa. Ngulon gue zaman gede-gede kiai-kiai nyarani jenggalin. Tahun pinten kula lali. Zaman anyar-anyarane Kiai Turehan menemukan teori-teori falak modern, yaitu ditopang jam dari jam yang menuju arah kiblat. Biasane riyen kaji-kaji anyaran seneng nggo sajadah sing ana arah napa? Kiblat. Nah sing kaji wis suwi biasa wae. Oh niku masjid-masjid teng Indonesia rak banyak yang tidak ke arah kiblat. Apalagi setelah ditemukan falak modern, ditemukan yaum arsil napa? Kiblat, yaitu dihitung lah urut balas Mekah itu sekian kalau pas bulan sekian pas matahari tepat di arah Ka'bah. Sehingga pas matahari tepat di atas Ka'bah itu semua bayangan mesti menuju arah apa? Ka'bah. Sehingga Yaum Arrafil Qiblat itu ditentukan di kalender-kalender persiwanan Yaum Arrafil Qiblat. Ya kisarannya sekitar 4 jam. Kalau di Indonesia jam berapa rata-rata? Jam berapa? 4-an gitu nama. Itu kan bisa dihitung secara falak. Misalnya Urdul Balad Mekah itu sekian, Indonesia sekian, kali sekian kan bisa lah. Sehingga semenjak era itu kan orang-orang memaksakan semua kiblat di masjid harus benar. Ya, harus nopo? Kalau konstruksinya enggak bisa dirubah ya soknya saja yang di rubah. Biasanya kan masjidnya ngadep ngetan ulang kenceng tapi soknya miring. Miring-miring ya, demi. Tapi secara teori matematik, mbok entekno oleh miring, anggere sak dhuwure luas 16 meter. Iku tetep ana sing ora madhep kiblat. Tetap orang yang melenter, bodo Meksiko, bodo Cleopatra, bodo Unel, enggak kapas kuburannya berjalan. Itu nggak bisa, nggak bisa. Mesti ada yang nabrak kemana mah? Mulai cara pulau setuju, oleh ngakali ulama itu setuju. Artinya diakali ini, ya penting niat. Mulai niat mustahbilal tidak wajib, tapi kamu ngapas mah. Jadi keliru-keliru lah, yang penting niatnya mustahbilal. Nah, dari cara pergi ya lucu, muni mustahbilal kiblat itu orang wajib, tapi penting. Jadi penting itu, kan rasa-rasa mau niatnya mustahbilal. Jadi itu Abu Hanifah muni mutlak itu Mekah, jadi tidak harus masjid haram. Mau Ka'bah itu masih 16 meter, masjid haram masih luas mana. Itu Abu Hanifah muni mutlak itu apa? Mekah. Ini pulangan ini penting. Artinya ya saya sebagai orang Syafi'i, tapi ngakui wacana-wacana ini penting. Anu kalau yang sinau pekin senang, sinau majelis belakang senang. Gue beli mawon maksudnya ini. Dia gaya bebas mawon, tapi dibeli baru pas. Ini kan enak gue ngasih maksudnya. Bisa lah tebar itu. Tapi dia itu artinya gitu. Gue beli yang mawon. Nah majelis itu akan ya terupok maksudnya. Kita kurang keren, kurang. Dibeli nanti baru pas. Artinya memang penting. Perbandingan majelis ini penting. Karena kalau hanya fanatik Syafi'i itu ada yang nggak bisa diaplikasikan kayak tadi itu. Kalau diameter kabelnya 16 meter, harusnya desain masjid kalau wajib Ainul Qiblat maksimal benar. Nah sekarang yang dibeneri hanya topnya. Topnya dibeneri kalau luasnya masih lebih tetap nanti nggak nyambung. Paham ya? Kalau kita yang ditambah gigi, kita harus dengan aku di. Aku mari kiai dalam, ngerong sholat aku seneng aku jago lagi kalau tenang aku kadung kiai dalam, jadi gak fanatik hukum. Masih tega, kau yang bersholat semacam ulan itu bener. Mereka bandingannya rasolat, tapi berarti kan kiai kayak saya itu kan terfanatik, kan repot. Asal macam nopomu, asal lo sekoi Abu Nawas mah. Abu Nawas nanti ketemu pakar pal, cerita anak bumi itu bulat-bulat. Suatu saat pakar palake itu kemalingan, malingnya melaju macam ngetan, malingnya melaju ngetan. Abu Nawas kan jadi tulung, tulung aku bedak sama malingnya, melaju macam mulut. Abu Nawas. Mari, ini melayu netan, kamu ngejar kok masuk mulut. Jarimu bulat-bulat, kok ketemu. Jarimu bumi bulat-bulat, kok ya ketemu. Akhirnya saya alih falak, cakep. mergi teng Tino. Teng Tino ku wonten masjid tua, teng Kingking kula nate ndelok teng jejak Rasul, teng Kingking ku wonten masjid tertua di Cina. Iku kiblate iku bertolak belakang mbek Mekah. Ya hanya masjid satu itu. Jadi misalnya Mekah teng kulon kiblate masjidnya pabrik kuncen. Mulanya dari pakar-pakar sejarah, jangan-jangan pendiri ini gila ilmu pala. Mereka nak bumi bulat-bulat kok tok-tok. Tapi gak kayak aliran yang dibantu dulu, langsung colat macam metan. Ibu mergo budo, nanti orang berkoro pala. Niku wonten. Itu akhirnya dirubah oleh Rabithatul Alam al-Islami, disarankan gak terus. Apapun keyakinan kita tentang ilmu falak, kalau masalah kiblat tidak boleh begitu. Gitu. Itu rusak kabeh. Berarti sholat yang benar macam mulan atau macam netah. Bukan ngalam itu kan gak tuh. Wah, ya rusak aku mau bakar gono gini apa? Rusak. Makanya dikatakan bahwa teori bumi kurawiyun itu tidak boleh mengganggu arah kiblat. Karena menurut teori falak, arah itu hanya satu bentuk. Ya, ini rumah tenangnya. Secara teori jihad itu hanya ngakui satu rubuk seperempat dunia. Karena yang satu matlah itu hanya seperempat. Sehingga kalau sampai nggak cipala karena tinggal tutup Jawa, tutup es itu, ini jenis rubuk sing kota koyok nopo sepertiga nih, seperempat. Ya. Karena menurut teori falak arah itu hanya satu seperempat. Jadi misalnya kalau sekarang siang, yang siang hanya seperempat dunia, kalau malam hanya seperempat. Enggak, tapi kasih tak mandi sini malam. Di Arab Saudi saja belum malam karena terpaut 4 jam. Kalau kita dengan Amerika terpaut 12 jam. Makanya bisa dihitung yang satu musim sama-sama malam itu paling hanya seperempat dini. Yang satu arah, satu malam, satu waktu itu hanya nombok seperempat. Jadi enggak arah juga hanya seperempat. Jadi tidak bisa masalah kiblat kamu buat satu bumi tidak bisa. Harus satu arah, satu arah, satu matlah. Sehingga tetap ada keharusan madhep mulon itu harus ada. Tidak boleh, kayak Abu Nawas itu tidak boleh. Malingi ngetan, dibedak apa? Mulon. Gonggo tidak ketemu. Ibu mau ngenyak pakar palak. Kau, pakar palak itu nak bujuni ngalor, boleh ngalor. Kepada apa kan? Boleh ini? Ibu tak bisa ngembalan. Tapi yang penting jangan kemelek, ngelatih kecerdasan. Enggak senang otak. Buat gelar tersakit. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqo idza massahum ta'ifum minas syaitani tazakkaru fa idza hum mubsirun. Innalladzina ta'tamna wa ngaka ittaqo kang lebih sopa alladzina, kang takwa sopa alladzina. Iku ida mastagum, iku yang dalam nalikane gepok, nalikane menyentuh gum ing aladi. Aso berarti kese gepok atau menyentuh gum ing aladi na apa taifun, apa perkara, maksudnya ribuan. Taifun, oleh maca Imam Suyuti dari kira taifun, wafi kira aten taifun. Eseun berkese perkara. Alam akan ngelarani, atau akan melintah, apa syekbihim kelawan aladi na takum. Jadi misalnya pas ibadah diridu, digoda, ada lintasan-lintasan pikiran yang tidak benar. Minas setan, misalnya setan. Orang yang takwa saat digoda oleh setan dengan lintasan-lintasan pikiran yang bukan benar. Tazak baru, mongko itu langsung podo iling. Soko Allah di lantaku. Iko bawa insiksane Allah wa tawabaru lan ganjarane Allah. Fahidat mongko nalikani ngono gumte Allah di lantaku muksiruna iku podo iso ningali kebenaran soko Allah di ningali al-haq kok yang barang sing bener menikuhi risa yang sealiannya hak fair jiru namun kau iso bali sopa ala dina tako di bali ila toriki hak maring dalam sing bener wa ikhwanu umu tawi bala-balanya sayat dan ikhwanu sayat dan nal ufar sang ibro-bro kafir iku yamud duna umu, iku podo dawakno podo memperpanjang sopa ikhwan sing sayat dan ayi sayat dan silhoi dalam kesesatan nak wong sesat ketika terlintas pikiran sesat iku malah tambah sesat. Semua rumong konduli tewang aje ulaik siru naik ora podo ngekang nobong ngekang diri sopo aladina. Yaku puna ora podo ngekang diri sopo aladina di sanging barang gue jikain barang kesesatan. Bita bersuri kelawan teliti. Kama tak bersoro koy oleh teliti sopo almutakuna biro kau untuk tahu. Gue dalam tadi.